Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab As-salah, bab fi salatil janazah wa ahkamil janais, bab tentang salat janazah dan hukum-hukum terkait dengan janazah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang definisi al-janazah dan juga perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan sebelum kematian seseorang, yaitu disunnahkan ketika seorang sakit, disunnahkan bagi yang mampu untuk menjenguknya dan juga mengingatkan dia untuk bertaubat dan berwasiat mengenai hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang dia tinggalkan atau hak-hak manusia yang belum dia tunaikan. Dan juga disunnahkan pula ketika mendapati seorang yang sedang menghadapi kematiannya, sakaratul maut, untuk mentalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah dan juga menghadapkannya ke arah kiblat. Dan ketika telah wafat disunnahkan untuk menutup matanya jika mata itu terbuka. Jika mata dia terbuka maka disunnahkan untuk menutup matanya. Dan disunnahkan pula mempercepat pengurusan jenazah dan penguburannya. Kemudian al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, qala hukmu ghaslil mayyit wa kayfiyyatuhu. Hukum ghuslil mayyit wa kayfiyyatuh, hukum memandikan mayit dan caranya. Al-awwal hukmuhu, yang pertama kita bahas tentang hukumnya. Ghuslul mayyiti wajibun li amrihi sallallahu alaihi wasallam bih, memandikan mayit hukumnya wajib karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu ighsiluhu bima'in wa sidrin, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang muhrim, yang terjatuh dari untanya sampai dia meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat untuk ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Di sini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang asal perintah itu jika datang dari Allah dan Rasulnya maka menunjukkan perkara itu adalah perkara yang wajib. Maka kita mengetahui dari sini bahwa hukum memandikan mayit hukumnya wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ketika terjadi suatu kejadian, yakni ada seorang muhrim yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kendaraannya, dari untanya sampai dia meninggal, maka Nabi merintahkan para sahabat yang lain untuk memandikannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul yang lain, fi bintihi Zainab, tentang ketika memandikan, ketika kematian putrinya Zainab, ketika kematian putrinya Zainab, Nabi SAW memerintahkan para wanita yang memandikannya, ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an, mandikanlah ia sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali. ketika kematiannya putrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para wanita yang mandikan putrinya untuk para wanita yang mengurus jenazah putrinya untuk memandikannya sebanyak 3 atau 5 atau 7 kali. Maka hukum mandikan mayit itu wajib, wa huwa fardhu kifayah ijma'an. Dan hukum mandikan mayit itu hukumnya fardhu kifayah, wajib kifayah. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang jika kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Namun jika kewajiban tersebut tidak ada sama sekali yang menunaikannya, tidak ada sebagian orang yang melaksanakan kewajiban kifai ini, wajib kifayah, tidak ada yang melaksanakannya satupun, maka dosa itu terjatuh untuk semua. Semua terkena dosa. Ini makna fardu kifayah. Fardu kifayah, jika telah dilaksanakan kewajiban tersebut sebagian orang yang mencukupi, maka ini gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya satupun, sebagian orang yang mencukupi tidak ada yang melaksanakannya, maka semua terkena al-ihm, semua terkena dosa tersebut. Ijma'an, berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun fardu ain, maka kewajiban yang wajib atas setiap persen, setiap orang. Baik, kita lanjutkan. Qala kaifiyatul ghusl, cara pemandian. Cara pemandian. Qala yang bagi ayyakhtar lidaghsiril mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusl. Yang bagi ayyakhtar, hendaknya keluarga si mayit untuk memilih, litaghsilil mauta, untuk memilih orang yang memandikan mayit mereka, man huwa thiqatun, orang yang thiqah, terpercaya, adil dan terpercaya, arifun bi ahkamil ghusl, mengetahui hukum-hukum pemandian jenazah. Hendaknya bagi keluarga mayit mencari seseorang yang bisa memandikan mayit mereka, yaitu orang yang thiqah, terpercaya, dan adil dia, serta dia mengetahui hukum-hukum pemandian jenazah. Kemudian wa yuqaddamu fit taghsili al-wasi wa yuqaddamu fit taghsil al-wasi, dan yang lebih didahulukan dalam memandikan mayit, dan orang yang paling didahulukan dalam pemandian mayit adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikan. Orang yang paling utama, yang lebih pantas untuk memandikan mayit adalah orang yang mendapat wasiat dari mayit untuk dimandikan. Untuk dia, orang itu mandikan dia sendiri. Sebelum meninggalnya mayit ini, dia telah berwasiat, saya pilih fulan, saya wasiatkan bahwa fulan adalah orang yang memandikan saya. Si fulan orang yang memandikan saya. Maka orang yang mendapat wasiat ini, dia adalah orang yang paling berhak, paling utama dalam memandikan jenazah mayit tersebut. Ini jika mayit itu berwasiat. Jika mayit itu berwasiat. Dan yang lebih didahulukan dalam mandian mayit adalah orang yang diberi wasiat oleh mayit untuk mandikannya. Thummal aqrabu fal aqrab. Kemudian kerabat yang paling dekat dan yang dekat berikutnya. Kal abi, seperti bapak. Wal jad, kakek. Wal ibn, anak. Idza kanu arifina bi ahkamil ghusl. Jika mereka mengetahui hukum-hukum pemandian. Orang yang paling berhak untuk mandikan mayit adalah orang yang mendapat wasiat. Kemudian setelah itu urutannya adalah orang yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan si mayit, seperti bapak. Yani jika mayit tersebut laki-laki, maka laki-laki juga akan datang bahasanya. Bapak, kakek, anak laki-laki, orang yang terdekat hubungan kekeluargaan dengan si mayit ini. Jika mereka, dengan syarat, jika mereka mengetahui hukum-hukum pemandian jenazah. Seperti yang tadi anak katakan, bahwa yang paling utama dalam mandian mayit yaitu adalah orang yang diberi wasiat oleh mayit untuk memandikannya. Ini yang paling didahulukan. Namun dengan syarat, ini dengan syarat, jika orang tersebut, orang yang diberi wasiat ini, mengetahui hukum pemandian jenazah. Dipersyaratkan bagi orang yang memandikan mayit harus dia mengetahui hukum-hukum pemandian jenazah. Maka orang yang tidak tahu hukum mandian jenazah tidak berhak, dia tidak boleh. Tidak berhak dan tidak boleh, dilarang bagi dia untuk memandikan mayit. Maka kita perlu mengetahui tentang hukum-hukum mandian jenazah. Dikarenakan butuh ilmu. Sebelum kita beramal, wajib bagi kita untuk berilmu terlebih dahulu. Orang yang tidak mengetahui ilmu mandian jenazah tidak boleh bagi dia untuk memandikan jenazah. Maka orang yang berwasiat, yang diberi wasiat ini adalah orang yang tidak tahu cara memandikan mayit, maka dia harus kita ajari, diajari terlebih dahulu. Diajari orang tersebut untuk cara pemandian jenazah. Jika tidak mampu atau tidak mau dia, tidak mau belajar atau enggak mampu, maka wasiat ini tidak bisa dilaksanakan karena orang tersebut tidak pantas memandikan mayit. Gugur wasiat tersebut, gugur dengan sendirinya, karena dipersyaratkan dalam mandikan jenazah harus orang tersebut mengetahui hukum pemandian jenazah, hukum dan tata cara mandikan jenazah. Maka orang yang diberi wasiat tadi adalah orang yang pertama yang paling berhak untuk mandikan jenazahnya. Jika dia tidak tahu hukum-hukumnya, maka diajari terlebih dahulu sebelum dia mandikan jenazah tersebut. Tetapi jika dia tidak bisa diajari, tidak mampu, maka tidak dilaksanakan wasiat mayit ini. Dikarenakan hilang syarat bolehnya seorang memandikan jenazah. Tidak ada ilmu pada dia dalam pemandian jenazah. Ini jika diberi wasiat. Namun jika si mayit tidak memberi wasiat apa-apa, orang yang memandikan dia tidak, dia tidak memberi wasiat kepada siapapun yang memandikannya, maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, orang yang paling pantas memandikan mayit adalah orang yang paling mengetahui sunnah. Orang yang paling a'lam wa a'raf bis sunnah, orang yang paling tahu tentang sunnah. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaiz, yatawalla ghuslul mayyit man kana a'rafu bi sunnah fil ghusl la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi li'anna an-nabiy sallallahu alayhi li'anna alladhina tawalla ghuslun nabiy sallallahu alayhi wa sallam kanu min ahlihi Kata Syekh Al-Albani, orang yang memandikan mayit yang paling utama adalah man kana a'rafu bi sunnah, adalah orang yang paling tauhid tentang sunnah, sunnah dan tata cara pemandian jenazah. La siyama idza kana min ahli, terlebih jika dia adalah termasuk kerabat dekatnya, keluarganya, wa aqaribih, dan kerabat dekatnya. Li'anna alladhina tawalla ghuslun nabi, karena orang yang memandikan Nabi SAW, orang-orang yang memandikan Nabi SAW dahulu, yaitu dari kalangan keluarganya, dan mereka adalah orang yang berilmu, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka ini yang paling utama, yang lebih didahulukan dalam mandian mayit, jika mayit tersebut tidak memberi wasiat, adalah orang yang paling mengetahui ilmu dan sunnah. Kemudian terlebih khusus jika dia termasuk dari keluarga dan kerabat dekat mayit. Kemudian kita lanjutkan, qala wa illa quddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalika. Tadi muallif mengatakan, dan orang yang paling dahulukan dalam mandian mayit adalah orang yang diberi wasiat oleh mayit, jika mayit tersebut berwasiat. Kemudian urutan yang berikutnya adalah keluarganya dan kerabat dekatnya, seperti bapak, kakek, anak, dengan syarat jika mereka mengetahui hukum-hukum dan cara pemandian jenazah. Wa illa, jika tidak, jika mereka tidak mengetahui hukum-hukum pemandian jenazah, maka quddima ghairuhum, maka didahulukan yang lainnya, mimman huwa alimun bidzalik, dari orang-orang yang mengetahui hukum-hukum pemandian jenazah. Ini dengan syarat jika mereka mengetahui, jika keluarga mayit ini bisa mandikan, tahu caranya, tahu ilmunya. Namun jika tidak ada dari keluarganya yang tahu tentang hukum-hukum mandian jenazah, dan orang yang diberi wasiat juga tidak tahu dan tidak bisa diajari, maka yang lebih tahu ilmu, yang lebih tahu dengan sunnah, itulah yang paling utama, yang lebih berhak untuk mandikan jenazah tersebut. Kemudian qala warrajulu, permasalahan yang lainnya, qala warrajulu yughassiluhu ar-rijal, mayit laki-laki, mayit laki-laki yang memandikannya adalah kaum laki-laki. Jika mayit adalah mayit yang rajul, maka yang berperan dalam memandikan jenazahnya adalah juga dari kalangan ar-rijal. Jadi kan ar-rijal. Wal mar'ah tughassiluha an-nisa. Demikian pula sebaliknya. Jika mayit itu adalah mayit wanita, maka yang berperan dalam memandikannya adalah kaum wanita, an-nisa, walaupun dari kerabat dekatnya, walaupun anaknya sendiri. Jika anaknya perempuan meninggal, maka yang lebih berhak yang memandikan dia adalah wanita, bukan bapaknya. Wanita, ibunya, saudara yang perempuan, bukan bapaknya. Sebaliknya, jika mayit tersebut adalah laki-laki, maka yang memandikan dia adalah laki-laki, sekalipun dalam kerabat dekatnya. Yang boleh memandikan hanya kerabat dekat laki-laki. Bukan berarti karena dia sebagai bapaknya, orang terdekat mayit ini, bebas dia memandikan mayit tersebut. Dilihat, jika dia perempuan, maka dari kalangan perempuan yang memandikan. Sebaliknya, jika dia adalah laki-laki, maka dari kalangan laki-laki yang memandikan, walaupun dari kerabat dekatnya sendiri. Qala wa li kulli wahidin min az-zawjayni taghsilul akhar. Permasalahan yang lainnya, itu pengecualian dari yang tadi, dan setiap dari suami atau istri boleh memandikan satu dengan yang lainnya. Setiap dari suami atau istri boleh memandikan satu dengan yang lainnya. Farrajul yaghsilu zaujatahu. Maka boleh seorang laki-laki memandikan istrinya. Ini pengecualian. Asalnya perempuan, perempuan yang memandikan. Laki-laki, laki-laki juga yang memandikan. Kecuali suami istri. Maka suami istri boleh memandikan satu dengan yang lainnya. Farrajul, laki-laki boleh dia memandikan istrinya. Demikian sebaliknya. Istri boleh memandikan suaminya. Wala permasalahan berikutnya. Qala walikullin minar rijali wan nisa taghsilul atfali duna sinnis sabi'ati. Dan bagi setiap laki-laki dan perempuan boleh memandikan al-atfal, anak-anak kecil yang belum berumur 7 tahun. Boleh bagi laki-laki dan perempuan, semuanya boleh memandikan anak kecil yang belum masuk usia 7 tahun. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ketika itu Ibrahim masih kecil, masih dalam susuan ibunya, dan beliau dan dia meninggal. Maka yang mandikannya para wanita. Yang mandikan putri Nabi SAW adalah An-Nisa. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa jika mayit itu adalah anak kecil belum berumur 7 tahun, di bawah 7 tahun boleh memandikan yang memandikannya laki-laki atau perempuan. Qala wa la yajuzu lil muslim rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Dan tidak boleh, wa la yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim rajulan kan, baik itu laki-lakinya, aw imra'atan atau perempuannya, seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan, tidak boleh bagi mereka taghsilul kafir, memandikan jenazah orang kafir. Atau sebaliknya, seorang muslim dimandikan orang kafir, tidak boleh. Syarat orang yang boleh memandikan mayit adalah muslim. Tidak boleh seorang kafir memandikan jenazah muslim. Atau sebaliknya, seorang muslim memandikan jenazah orang kafir. Wala hamlu janazatihi wala takfinihi. Tidak boleh pula seorang muslim, laki-laki atau perempuan, memikul jenazahnya atau mengkafaninya atau mengiringi jenazahnya. Wala sholata alaih, tidak pula menyolatkannya. Tidak ada jenazah kafir disolati. Tidak boleh kita menyolatkan jenazah orang kafir. Tidak pula kita angkat jenazahnya. Demikian pula tidak boleh pula kita mengkuburkannya. Tidak boleh kita menguburkan si kafir ini. Orang kafir tidak ada kehormatan baginya di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Dan janganlah kamu wahai Muhammad, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membahas, membicarakan tentang orang munafik, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, jangan kamu sekali-kali salat, berdoa, termasuk salat, salat mensalatkan jenazah, dan juga termasuk berdoa untuknya, hanya untuk orang kafir. Wala tusalli ala ahadin minhum, jangan kamu sekali salat atas salah seorang pun dari mereka. Mata abadan, jika mereka meninggal selama-lamanya, jangan kamu salati mereka selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, jangan pula kamu menguburkan jenazahnya sebagaimana kamu menguburkan jenazah kaum muslimin. Maka larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensolati orang kafir. Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa salat menolatkan orang kafir, yang padahal salat itu merupakan perkara yang paling utama, yang paling bermanfaat bagi si mayit, itu saja dilarang, terlebih yang di bawahnya, terlebih yang lainnya, mengkafaninya, menguburkannya, mengurusi jenazahnya, memandikannya, ini lebih-lebih dilarang. Yang sholat saja itu paling paling utama, paling bermanfaat bagi si mayit, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih yang di bawah sholat, seperti menguburkan, seperti mengkafani, memandikan, itu lebih-lebih terlarang. Sebagaimana telah berlalu pembahasan kita, kenapa muallif memberikan, meletakkan bab sholat jenazah dan hukum-hukum jenazah pada kitab sholat, dikarenakan itu, apa? Dikarenakan sholat untuk jenazah adalah perkara yang paling bermanfaat bagi si mayit. Padahal nanti muallif di akhir-akhir bab akan disebutkan tentang waris, tentang permasalahan wasiat, permasalahan waris. Tetapi muallif tidak menyebutkan permasalahan jenazah di bab-bab tersebut. Muallif mengedepankan permasalahan jenazah di kitab sholat, dikarenakan sholat bagi untuk jenazah ini adalah perkara yang paling bermanfaat yang bisa didapatkan oleh si mayit, mendapat syafaat dengan sholatnya orang-orang yang menyolatkannya. Maka Allah melarang orang-orang kafir untuk disolati, berarti terlebih perkara-perkara yang lain itu lebih-lebih tidak boleh kita lakukan terhadap jenazah si kafir ini. Wala salata alaihi walau kana qariban kal abi wal um. Tidak pula boleh, tidak boleh pula bagi kita untuk menyolatkannya sekalipun dia adalah orang terdekat kita, bapak atau ibu kita. Sekalipun dia adalah bapak atau ibu kita sendiri, tidak boleh kita mengurusi jenazahnya karena dia mati di atas kekufuran. Orang kafir laisa ahlan lil ikram, bukanlah orang yang pantas untuk mendapat pemuliaan. Ketika seorang mengurusi jenazah orang kafir, menunjukkan bahwa dia telah memuliakannya. Mengiringi jenazah si mayit kafir menunjukkan bahwa ini merupakan perbuatan yang menunjukkan memuliakan. Orang muslim, kita iringi jenazahnya, kita urus jenazahnya, menunjukkan bahwa kita muliakan orang tersebut. Mulia dia karena dia muslim, kita muliakan dia. Maka mengiringi orang kafir sebaliknya menunjukkan kita sebagai orang yang memuliakan orang yang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah misalnya jika ada mayit kafir dan tidak ada yang mengurusi jenazahnya, dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada yang mengurusi jenazahnya, bagaimana kita melakukan si mayit ini? Apakah ditinggalkan begitu saja? Jawabannya, disingkirkan dari manusia dan dikubur. Boleh kita menguburnya, tetapi bukan penguburan seperti kuburan kaum muslimin. Kita gali, kita masukkan tanpa kita pakaikan apa-apa, langsung ditutup supaya tidak tercium, tidak mengganggu baunya manusia, supaya tidak terganggu kita kuburkan. Tapi bukan maksud dari wala takum ala qabrih, kata para ulama, maksudnya adalah dan jangan kamu kuburkan dia, maksudnya, dan jangan kamu kuburkan dia sebagaimana kamu menguburkan orang muslim. Maka boleh kita menguburkan orang kafir dalam rangka untuk menghilangkan aziyah, menghilangkan gangguan jika mayit ini ditelantarkan, dibiarkan begitu saja, maka akan mengganggu manusia, sehingga kita singkirkan dan kita buang. Sebagaimana halnya terjadi di peperangan Badr, kita ketika peperangan Badr dan kaum muslimin menang, maka Nabi SAW merintahkan mayit-mayit jenazah, mayit-mayit orang kafir dilempar ke dalam sumur di Badr. Maka dilemparilah jenazah tersebut ke dalam sumur di Badr. Adapun kaum muslimin maka dikuburkan dalam rangka agar tidak terganggu, agar tidak terganggu manusia yang lainnya. Baik, ini lah beberapa pembahasan sebelum kita memasuki tata cara pemandian jenazah. Ini beberapa poin-poin penting dalam pemandian al-jenazah. Tapi lahuna, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.